Permasalahan yang ketiga dari bab yang kedua. Qala ashabu fiqhul muyassar shahidahumullahu ta'ala al-mas'alatu tsalitsah. Permasalahan yang ketiga. Syurutuha, syarat-syaratnya. Yakni barakawikum, syarat-syarat dari menunaikan zakat. Zakatul mal terkhusus disebutkan di sini adalah zakatul dhahab wal fiddah. Zakat emas dan perak. Qala hidahumullah ta'ala yustaratu liwujudiz zakah fil dhahabi wal fiddah asyurutu taliyah. Dipersyaratkan pada wajibnya zakat emas dan perak ada beberapa syarat berikut ini. Jadi harta yang berupa atau perhiasan yang berupa emas dan perak itu tidak bisa kemudian langsung dianggap sebagai harta yang harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan zakatnya, namun harus terpenuhi padanya persyaratannya. Barakallahu fiik. Al awal yang pertama, syarat yang pertama, bulughun nisab, mencapai nisab. Bulughun nisab, mencapai nisab. Mencapai kadar batas barakakum minimalnya. Wa huwa 20 mithqalan minaz zahab, yakni mencapai nisab. Kalau itu berupa emas, maka barakakum senilai dengan 20 mithqal. 20 mithqal ini adalah 20 keping emas, 20 dinar. Kalau orang memiliki uang atau emas senilai 20 dinar barakallahu'alaikum, maka dia terkena kewajiban zakat, zakatul mal barakallahu'alaikum. Lihadithi Ali, berdasarkan hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, wa laisa 'alaika shay'un, yakni fil dhahab, tidak ada kewajiban kepadamu sedikit pun, yakni pada emas. Tidak ada kewajiban zakat sedikit pun pada dirimu, yakni pada emas. Hatta yakuna laka 20 dinaron, sampai emas tadi mencapai 20 dinar. Kalau masih 19 dinar, 19,5 dinar barakakum, maka tidak terkena zakat. 20 dinar. Fa'idha kana laka 20 dinaron, maka apabila Anda memiliki 20 dinar, 20 keping emas barakakum, wahala alaihil haul, dan telah mencapai, telah berlalu 1 tahun, fafiha nisfu mithqal, maka pada zakat tersebut barakakum yang dikeluarkan adalah separuh keping, separuh dinar. Barakallahu fikum. Separuh dinar ini 2,5% dari 20 keping emas atau 20 dinar. Barakallahu fikum. Wa yusawi bil jaramat, dan jika disamakan dengan gram, itu sebanding dengan barakallahu fikum 85 jaroman gram. Sebanding dengan 85 gram. Jadi kalau ada orang memiliki emas 85 gram, memiliki emas 85 gram, maka dia keluarkan 2,5%-nya. Barakallahu fikum. Dikeluarkan 2,5%-nya. 85 gram ini sebanding dengan 20 dinar. Barakallahu fikum. Jadi kalau emas 85 gram. Kemudian sekarang beralih ke perak. Wa nisabul fiddah 100 dirham. Adapun barakallahu fikum nisab ukuran perak itu adalah 200 dirham. 200 dirham minal fiddah, dari perak. Kalau ada orang memiliki 200 dirham, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, laisa fima duna khamsi awa sadaqah. Tidak ada zakat, tidak ada zakat pada perak yang beratnya kurang dari 5 awak. 5 awak ini 5 on. 5 awak 5 on. Jadi kalau ada orang punya perak 5 on, barakallahu fikum, ada orang memiliki perak 5 on, ya, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Wal auqiyah 40 dirhaman, dan 1 on, 1 on. Jadi nisab perak itu 5 on. 1 on itu sebanding dengan 40 dirhaman. 40 dirham. Berarti kalau 5 on 200 dirham. Fa khamsu awaq tusawi 100 dirham. Dan 5 on awaq itu on auqiyah, awaq jamak dari auqiyah. 5 on itu sebanding dengan 200 dirham. Barakallahu fikum. Wa qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, barakallahu fikum. Jadi kalau perak 200 dirham, 5 on atau 200 dirham. 200 dirham ini atau 5 on apabila digramkan, barakallahu fikum, itu kurang lebih senilai 595 gram. 595 gram. Barakallahu fikum. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, barakallahu fikum. Hadis nomor 1454. 1454 dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi, wa fi riqqah rubu'ul usr, dan pada perak, barakallahu fikum, itu seperempat dari sepuluh, berarti dua setengah, 2.5%. Fa in lam takun illa tis'ina wa mi'ah falaysa fiha syai'un. Jika itu tidak genap, ya, tidak genap 200 dirham, tidak genap, melainkan hanya mencapai 190 dirham, barakahikum, falaysa fiha syai'un, maka tidak ada zakat sedikit pun padanya. Jadi harus 200 dirham. Kalau ternyata dihitung-hitung dalam satu tahun hanya 190 dirham, maka tidak ada zakatnya. Illa ayyasha'a rabbuha. Kecuali kalau pemiliknya ini ingin mensedekahkan, tapi bukan wajib. Bukan wajib. Karena belum sampai nisab. Walaupun sudah haul, tapi ternyata tidak sampai nisab. Pemiliknya ingin mengeluarkan, maka terserah. Sama dianggap dengan sedekah biasa. Tidak sampai wajib. Sebagaimana ada orang punya harta 85 gram emas, baru setengah tahun dia ingin infakkan semua, tidak masalah. Tidak harus menunggu satu tahun. Cuma itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang wajib adalah kalau sampai satu tahun dan mencapai nisab, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya 2.5%. Barakallahu fikum. Jadi kalau ada orang ternyata dalam satu tahun dia hanya memiliki 190 dirham atau 80 gram emas, maka dia ingin mengeluarkan, terserah dia, tapi tidak wajib. Itu bukan dianggap zakat yang wajib bagi dia, tapi infak biasa. Barakallahu fikum. Apakah berpahala? Ya berpahala. Barakallahu fikum. Kemudian di bawahnya disebutkan, wa qad ajma'al ulama ala anna nisabal fiddah khamsu awaq. Dan sungguh para ulama telah bersepakat bahwasanya kadar zakat pada perak itu adalah 5 awak 5 on. 5 on itu senilai dengan 200 dirham. 200 dirham senilai dengan 140 mithqal keping. Ternyata kalau digramkan itu 595 gram, 595 gram, bukan 500 gram, tapi 595 gram. Barakallahu fikum. Dikarenakan ya diukur dengan kepingan dirham. Barakallahu fikum. Wa nisabu dzahab 20 mithqalan, dan nisab kadar emas itu bila mencapai 20 mithqalan, barakallahu fikum, mencapai 20 keping dinar, senilai dengan 85 gram emas. Barakallahu fikum. Kemudian sahunya ini dalam Majmu' Ar-Rasail, beliau menyatakan bahwasanya yang namanya emas itu merah. Kalau ada emas putih, apa nama lainnya? Platinum, apa? Titanium. Maka itu tidak dianggap emas. Walaupun ada orang bilang, oh itu emas putih, harus dizakatkan. Itu tidak dianggap emas. Tidak ada zakatnya, walaupun punya sebesar kepala kerbau. Tapi kalau mau diinfakkan, insya Allah, ya, pondok ini nerima. Ahlan wa sahlan. Jangankan sebesar kepala kerbau, semobil pun alhamdulillah. Gitu Abu Harith. Ini syarat yang pertama. Itu adalah mencakup masalah ya bulughun nisab, mencapai nisab, mencapai ukuran barakahikum. Kalau emas 85 gram, kalau perak 595 gram, 595 gram. Kemudian barakahikum telah berlalu 1 tahun mencapai haul. Ini syarat yang kedua, mencapai haul. Dan hitungannya itu adalah hitungan hijriyah, kalender hijriyah, bukan masehi. Barakahikum. Kemudian syarat yang berikutnya, wajibnya zakat. Baqiyatu syurut al-ammah allati sabaqat fi man tajibu alaihi zakah wa hiya. Dan sisa syarat-syarat yang umum yang telah lewat bagi orang yang wajib padanya zakat, dipersyaratkan padanya yang pertama al-Islam. Dia harus beragama Islam. Kalau dia non-muslim, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Barakah. Dalilnya kalau dia adalah harus Islam adalah hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Shaybah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Shaybah wa shahahahu Al-Albani rahimahullahu taala, dan yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Lafaznya bunyinya alal mu'minin, wajib atas orang yang beriman. Nah, lafaznya alal mu'minin menunjukkan orang yang beriman barakahikum dia harus berislam, tentu muslim. Kalau muslim ya dikatakan beriman bisa, namun seringnya ya keimanannya kurang. Barakahikum. Alal mu'minin, wajib atas kaum mu'minin, fi sadaqati thimar, pada zakat buah-buahan, aw malil aqar, atau pada zakat hasil pertanian, usrun ya 10%, ma saqatil ain wa ma saqatis sama, baik yang diairi dengan mata air atau yang diairi dengan hujan dari langit. Wa ala ma yusqa bil ghardi nisful usr, dan pada hasil pertanian yang diairi dengan menimba barakahikum atau dengan ya menggunakan tenaga bukan dengan air hujan, maka itu adalah 1/20. 1/20 berarti berapa persen Mas Pak Yudi? 5%. Jadi kalau diairi dengan hujan itu 10%. Misalkan panen, panen dijual ternyata masya Allah berapa? 400 juta. Diairi dengan apa? Dengan air hujan. Maka 10% dari 400 juta kenanya berapa Pak Tony? 40 juta. 10% dari 400 juta. 40 juta. 40 juta dikeluarkan. Kalau diairi dengan barakahikum menggunakan ya baik itu menggunakan PDAM atau menggunakan sungai. Namun sungainya ini barakahikum ya dia itu membutuhkan tenaga. Ya, harus ada desa, mungkin tempatnya sangat jauh atau dipikul dengan menggunakan hewan atau menyewa orang barakah hukum, maka yang dikeluarkan zakatnya lebih sedikit, 1/20, berarti 5%. Barakah hukum. 5% dari 400 juta berapa Bu Farouk? 20 juta. Barakah hukum. Maka dengan ini sebagian kelompok termasuk barakah hukum fatwanya Sayyid Qutb dan yang lain barakah hukum ya itu menyatakan kalau petani yang sekarang ini terkadang melarat itu saja wajib dikeluarkan zakatnya apabila panen, maka orang-orang karyawan yang hasilnya besar-besar maka lebih-lebih lagi harus dikeluarkan zakatnya. Akhirnya muncul istilah zakat profesi. Maka ini tidak ada dalilnya. Barakah hukum, maka tidak dianggap. Kalau kita sebagai bawahan atau sebagai karyawan tapi dipaksa bagaimana? Ya sudah. Kalau Anda tidak rela, maka dosanya ditanggung oleh yang memaksa. Tapi hendaknya dijelaskan. Kalau di CV-nya Pak Sofi tidak ada ya. Alhamdulillah. Nanti kalau ada buka lowongan hubungi kita ya. Masya Allah. Barangkali ada yang cari kerja. Barakah hukum. Tidak ada zakat profesi. Tapi harus berprofesi. Rajin taklim. Barakah hukum. Kemudian syarat yang berikutnya. Selain muslim adalah disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar di sini adalah al-hurriyah, merdeka. Posisi dia itu, keadaan dia adalah orang yang merdeka, bukan budak. Jadi TKW itu orang merdeka atau bukan? Tenaga kerja wanita, tenaga kerja Indonesia, yang jadi pembantu rumah tangga itu loh, itu orang merdeka atau bukan? Hah? Orang merdeka? Jabir? Jabir makan permen. Hah? Sama Firdaus makan permennya, buang dulu permennya. Cepat. Boleh makan permen tak lum. Nanti kalau makan permen lagi baca surat di depan. Barakallahu fikum. Jabir, TKW itu orang merdeka atau enggak? Enggak, berarti termasuk budak karena dia pembantu rumah tangga ya. Firdaus? Tidak merdeka. Ya. Berarti ibumu enggak merdeka. Padahal kata ibumu kalau 17 Agustus merdeka atau mati. Ya. Hah? Ternyata merdeka ibumu, enggak ada Belanda di sini. Nah, Abu Faruk enggak ngapa-ngapain sama orang tuamu, bapak abimu, ibumu bebas di sini. Taklim ya taklim, belajar-belajar, mau keluar ya sama. Hah? Enggak merdeka. Masya Allah. Mas Dedi, merdeka. Merdeka. Imam, merdeka atau bukan? Merdeka. TKW itu merdeka. Walaupun ya dia itu gajinya 4 bulan gak dikasih. Sudah potong gaji ya, gantinya dari paspor atau visanya. Sampai sana masih gak digaji sampai berbulan-bulan. Nalongso, eleng oma, eleng bucu, merdeka, masih merdeka. Tapi ngomong merdeka itu susah, merdeka. Nah, maka itu dianggap merdeka, bukan budak. Jadi pembantu rumah tangga, TKW, TKI itu bukan budak. Kecuali walaupun dia pembantu kemudian jadi budak, ya maka tetap budak. Budak itu barakallahu fikum kalau dia menjadi tawanan perang, baik muslim maupun kafir. Jadi ada budak muslim, ada budak kafir. Barakallahu fikum. Jadi ketika ada orang yang merdeka, dia bukan budak. Bukan budak, orang merdeka, memiliki harta, mencapai nisab dan mencapai haul sampai 1 tahun. Ya, sesuai dengan kadarnya emas maupun perak, maka dia keluarkan zakatnya jika terpenuhi syarat-syarat yang berikutnya. Tapi kalau dia sebagai budak, ya, dijual belikan, kadang dijual oleh tuannya, barakallahu fikum, maka harta dia itu adalah juga harta tuannya. Misalkan ada budak, ya, HP-nya itu iPad atau mereknya Apple, punya motor King, punya ini punya itu hasil dari kerjanya, tapi statusnya budak, maka semua hartanya, motor King-nya, Apple-nya, itu punya tuannya. Itu dalam Islam seperti itu. Barakallahu fikum. Maka bukan berarti orang seorang budak, baik yang abdun atau amatun, yang laki-laki maupun wanita, bebas untuk beribadah. Tidak, tetap dikenai beban syariat, wajib beribadah. Barakallahu fikum. Namun untuk budak wanita, maka dia boleh digauli oleh majikannya selama budak wanita tadi belum memiliki suami. Terkadang ada budak wanita memiliki suami budak laki-laki, sama-sama budak, mungkin yang lain, yang lakinya suaminya kerja di tempat lain, maka tidak boleh digauli oleh majikannya, barakallahu. Tapi kalau tidak memiliki suami, maka boleh digauli, barakallahu. Dalilnya, barakallahu, sabda Nabi alaihi salatu wasalam, manib ta'a abdan walahu malun, barang siapa yang barakahikum menjual seorang budak yang dia punya harta. Jadi ada orang budak si A, dia budak, dijual oleh si B. Si B majikan, si A budak. Si A ini dijual dan dia punya harta, mungkin bawa hartanya. Famaluhu lilladzi ba'ahu, maka harta sang budak tadi itu milik orang yang menjual tuannya, tuan sebelumnya itu. Illa ayyas tarita al-mubta', kecuali ada perjanjian oleh sang pembeli bahwasanya ketika dia membeli budak, harta milik budak tadi juga milik sang pembeli. Maka kalau sudah ada kesepakatan seperti itu, barakallahu fikum, maka hartanya yang sang budak yang dijual belikan tadi itu milik orang yang baru pembeli, barakallahu fikum. Jadi syaratnya harus merdeka. Jangan kemudian, wah kalau gitu enak jadi budak. Ya tidak enak, walaupun punya harta banyak milik tuannya. Tapi jangan kemudian, saya walaupun bukan budak, tapi harta saya dikuasai istri. Ya, barakallahu fikum. Yang ketiga syaratnya adalah al-milku wal-milku tam. Dia memiliki harta yang tetap. Kepemilikan harta tersebut sempurna. Maksudnya bukan separuh harta dia, separuh harta orang. Bukan begitu. Tapi murni milik dia. 85 gram emas. Ya sudah, 85 gram atau lebih. Itu milik dia murni. Bukan kemudian 5 gram milik dia, 80 milik temannya. Demikian pula perak. Barakallahu. Kemudian yang keempat atau yang berikutnya, syarat yang berikutnya adalah wahawalanil haul, sempurnanya masa haul, sempurna sampai satu tahun, sempurna sampai satu tahun. Dalilnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, wa sahahahu Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, Man istafada malan, Barang siapa yang menghasilkan harta, Fala zakata alaihi, maka tidak ada zakat baginya hatta, kecuali atau sampai yahula alaihi haul, telah berlalu genap satu tahun. Kalau ternyata kurang dua hari, ya, maka belum wajib padanya zakat. Tapi kalau dia sudah tidak, bahasa Jawanya kanti, gak kanti, sudah ingin segera, misalkan dia punya 85 gram. Barakallahu'alaikum. Mungkin dia menganggap terlalu lama kalau sampai 1 tahun. Saya ingin mengeluarkan. Ya sudah, dikeluarkan saja. Tidak perlu menunggu 1 tahun. Tapi itu sunnah bagi dia, tidak wajib. Ketika sudah mencapai 1 tahun dan nisabnya, kadarnya itu sudah mencapai nisabnya sesuai dengan perhiasannya, itulah yang wajib. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan itu menunggu. Kan terkadang ada yang kurang ikhlas, ada yang mungkin masih mikir-mikir, maka Allah memberi waktu sampai satu tahun. Kalau ternyata orang yang dari sananya memang tidak bakhil, tidak pelit, belum sampai satu tahun malah setengahnya, ya wis, 42 setengah gram emas saya infakkan fi sabilillah, ya sudah, itu memang tidak wajib bagi dia. Tapi itu alamatul khair, tanda kebaikan bagi dia apabila ikhlas. Ya, jangan kemudian ya dipamerkan, pura-pura tanya. Afwan, saya mau tanya. Saya kan punya ini dan ini terjadi kemarin. Ini harta saya segini, saya infakkan separuhnya. Atau ingin saya infakkan nanti malam separuhnya. Apakah itu boleh? Maka hendaknya kita sebutkan, jangan kemudian saya punya harta. Tapi seandainya ada orang punya harta, ya, untuk menjaga keikhlasan. Untuk menjaga keikhlasan. Kecuali kita berada di tempat yang orang-orang itu di situ syiar syariat Islam itu sangat asing. Jangankan zakat, sholat saja asing. Nah, kita ingin mengajari di situ. Nah, bagaimanakah zakat emas, perak? Maka kita nyampaikan pertanyaan itu boleh. Barakallahu'alaikum. Tapi sambil dijaga keikhlasannya. Barakallahu'alaikum. Kemudian wa qad sabaqal kalam 'alaiha, dan sungguh telah lewat penjelasan tentang wajibnya zakat, jadi syarat-syarat wajibnya zakat. Barakallahu'alaikum. Ada hadis. Barakallahu'alaikum. Riwayat Al-Imam Ibnu Battah riwayat al-Imam Ibnu Battah rahimahullahu taala dengan sanad yang jayyid, yang bagus. Nabi kita alaihi wasallam beliau mengingatkan, la tartakibu martakabal yahud, janganlah kalian menempuh apa yang telah ditempuh oleh orang-orang Yahudi. Fatarkibu maharimallah biadnal hiyal, sehingga kalau kalian menempuh jalan-jalan orang Yahudi, maka bisa jadi kalian akan menempuh keharaman Allah subhanahu wa ta'ala dengan merekayasa harta yang zakatnya itu seharusnya dikeluarkan dari harta kalian. Dia punya 85 baru 80 gram emas atau barakahikum 60. Dan dia tahu setiap bulan selalu nambah. Gramnya selalu nambah, entah kelipatan 5 kalinya atau 10 kalinya. Akhirnya dia merekayasa agar tidak sampai 1 tahun, tidak sampai nisab. Barakahikum, lalu dia belikan ini, belikan itu, atau dihutangkan ini, dihutangkan itu, atau di barakahikum mungkin dibuat usaha-usaha. Maka seperti ini adalah akhlaknya orang Yahudi yang tercela. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tahu nanti hukumannya apa kalau Allah tidak mengampuni. Pak Safari, di setrika. Merek setrikanya? Jahannam. Ya, kalau neraka jahannam. Atau wail, kalau neraka wail. Merek setrikanya itu, bukan Philip lagi. Ya, bukan Toshiba. Ya, Bu Farouk. Allah alam. Ya, Allah yang lebih tahu. Itu hanya sekedar, ya, mengkiasan aja. So, yes. Kurang 5 menit kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ilahuna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.